Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupanya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lubuk hati yang sangat dalam, dengan mensyukuri segala apa yang sudah kita rasakan sampai saat ini, nikmatnya Allah berikan kepada kita. Begitu juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan kepada seluruh pengikutnya, agar kita tetap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan itu semua mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nanti yang akan kita rasakan. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita masih berada di bulan Syawal, maka dengan tayangan melalui Radio Republik Indonesia yang berada di Medan dalam rangka acara penyejuk keimanan, mudah-mudahan kita dapat membangkitkan dan menyemangatkan keimanan kita yang mudah-mudahan tiada putus-putusnya dalam rangka menegakkan dan mengagungkan apa yang sudah menjadi syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Artinya, maka kita lakukan terhadap mereka beberapa tindakan, disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. Ini ayat Al-Quran yang mengingatkan kita lagi terhadap orang-orang yang selalu kufur dengan tanda-tanda kebesaran Allah, atau kufur kepada kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, baik dari nabi-nabi yang terdahulu maupun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Allah ketika berfirman fabima naqadihim, ini artinya betul-betul menguatkan Allah akan berikan siksa dan azab terhadap janji-janji mereka yang mereka selalu tutupi dan ingkar terhadap kitab suci Al-Quran, yaitu sebagai mukjizat umat Islam seluruhnya, dan bukan saja umat Islam dan non-Muslim juga, untuk membuktikan bahwasanya Allah itulah yang maha kuasa, Allah itulah yang maha perkasa dan mengatur segala sesuatunya. Jadi di sini Ustaz Arifin, poinnya bahwasanya ketika Allah mengatakan fabima itu bukan huruf tambahan ba-nya itu dengan ma-nya itu. Artinya betul-betul Allah berikan siksaannya sedikit demi sedikit. Gitu. Artinya betul-betul siksa ini akan datang kepada siapa saja yang kufur terhadap Allah. Allah. Begitu. Jadi biayatilah di sini diartikan dalam apa? Pasir lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud ayatilah ini adalah kitabullah. Kitabullah. Artinya mereka itu betul-betul meselewengkan yuharrifuna kutubahum. Begitu. Mereka betul-betul mengatakan berseberangan dengan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, bahkan di dalam kitab Taurat juga. Begitu. Jadi ini memang merupakan pelanggaran demi pelanggaran yang selalu menunjukkan kemurkaan Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Oh, kan gitu. Akbar. Jadi permasalahannya program kita ini program penyejuk hati. Betul. Hati ini harus sejuk. Dan cara menyejukkan hati dengan membaca Al-Quran, memahami satu hari satu ayat. Di antara mengetahui bagaimana hati itu harus sejuk, kita juga mengetahui bagaimana hati itu menjadi berkarat, menjadi tertutup dan membatu. Di sini disebutkan wa taba Allahu 'alaiha bi kufrihim wa qalu qulu wa qaulihim qulubuna ghurf. Hati sudah tertutup. Jadi sebenarnya menarik sekali ayat 155 ini dalam rangka untuk menyejukkan hati dan menghindari hati terkunci. Ah, itu mungkin yang dapat saya kira-kira apa maksudnya terkunci, Allah yang menguncikan atau memang sikap perilaku mereka itu yang membuatkan mereka seperti itu saat hari ini? Iya, bikufrihim, karena mereka kufur. Jadi suatu hal yang menarik kalau kita lihat ayat 154 dan 155 ini. 154 kita menemukan tiga hal kemarin pesan kepada Bani Israel. Pertama yaitu apa? Tepati janji. Apapun ceritanya, kalau sudah janji harus ditepati. Apalagi kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada keluhan-keluhan, harapan, doa dan janji yang kita sampaikan di bulan Ramadan. Tepati. Karena apa? Karena kalau enggak, kita enggak ada bedanya dengan Bani Israel atau Yahudi. Yang kedua, optimis menghadapi dunia dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulna law mudkhulul baba sujjada. Jadilah orang yang pencetus, ya. Yang ketiga, wala ta'du fi sabti. Jangan melanggar perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini dilakukan, fabimanak dihimisakohum, tiga hal ini dilanggar, ditambah lagi tidak mengakui mukjizat Alkitab, baik itu Al-Quran atau Taurat pada masanya, membunuh para nabi, ada lima. Keenam, mengatakan hati kami sudah tertutup, kami sudah hebat dengan apa yang kami miliki, tidak perlu lagi Al-Quran itu. Itu buku buku zaman dulunya itu. Pernyataan-pernyataan seperti ini, wa qaulihim qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup, tidak perlu lagi hidayah. Maka apa? Maka ada enam hal ini, wajar enggak Allah menutup hati mereka? Sangat wajar. Maka disebut wa taba Allahu 'alaiha bikufrihim, karena kufur. Bukan Allah itu benci kepada mereka, tidak. Kekufuran yang mereka lakukan berkali-kali menyebabkan hati tertutup. Maka untuk menyejukkan hati, hindari yang enam ini. Janji minimal itu, puncaknya pada janji. Kalau janji, tepati. Ada hal yang sangat menarik cerita dari ayat sebelum ini, Ustaz, 154 dengan 100 lanjutan ayat itu 155 tentang larangan, Allah memberikan larangan pada hari Sabtu. Artinya mereka itu tidak mengambil ikan gitu, tapi mereka melakukan siasat, makar, kan, strategi. Gitu. Strategi. Strategi itulah yang seakan-akan mereka mengatakan ini tidak melanggar peraturan Allah. Kan begitu. Banyak seperti kita sekarang ini kan begitu. Hilah, ya. Hilah katanya. Artinya mereka itu berhilah supaya dikatakan mereka itu tidak melanggar, kan begitu. Contohnya begitu kan. Contohnya pekerjaan ini kan walaupun tidak diridai Allah, tapi kan sedikit kan enggak apa-apa. Sama seperti orang mengatakan menghiasi bulan Syawal itu dengan minuman. Sedikit aja kan enggak apa-apa. Yang dilarang Tuhan kan yang memabuk kan katanya. Gimana Ustaz Arifin yang seperti itu? Iya, sebenarnya ini kan mensiasati namanya kan? Iya, sebenarnya apapun ceritanya yang dilarang Allah kalau bisa kita hindarkan. Iya. Jadi ada satu hal yang menarik kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi masalah tahu dia itu dosa tapi dilakukan. Tapi dia memang tahu dosa itu dia lakukan juga. Dengan ada tahu itu dosa tapi dia enggak merasa ini enggak dosa, ini enggak apa-apa ini. Itu disebutkan Adam itu tahu dosa dia langgar. Dia bertobat. Itu masih namanya mukmin yang asyik. Tetapi ketika orang tahu itu dosa dan itu dia lakukan dan merasa itu tidak berdosa, itu namanya adalah kufur. Maka disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. dan hanya untuk Allah lah kita melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu menujunya. Hmm. Barang siapa yang kufur, yeah, maka bagi maka Allah memiliki Allah Maha Kaya atas alam sekalian. Di sini kufur kata Syekh Muhammad Mutawalli Sarawi artinya bisa dua. Yeah. Kufur keluar agama, kufur dengan kufur nikmat. Yeah. Yang pertama dikatakan seperti tadi. Kalaulah dia mengakui, ya Allah aku mampu, yeah, untuk haji tahun ini mampu. Yeah. Tetapi aku melihat banyak kebutuhanku. Yeah. Walaupun sebenarnya tidak ada alasan dengan itu. Yeah. Aku tunda-tunda, tapi aku tak yakin bahwa haji ini wajib. Maka dia kufur nikmat. Karena belum tentu nanti dia mampu. Mampu, betul. Nah, ya, yang kedua, alah apa ini haji ini? Ngabis-ngabisin duit aja. Ini namanya kufur keluar dari agama. Na'udzubillah min zalik. Yang jadi, pertama saja Ustaz, menurut salam satu hadis, bagi yang mampu dan dia tidak melaksanakannya, bisa mati dalam keadaan kalau mati. Iya. Nah, kalau akhirnya nanti dia tidak mampu, itulah ancamannya kira-kira. Ah, itu ancamannya. Nah, menjadi kafir Yahudi dan Majusi istilahnya. Iya, begitu. Benar. Jadi sama seperti orang yang ini juga, orang yang tadi apa? Mencari hilah tadi. Mencari hilah itu tadi. Harapan kita mudah-mudahan Tuhan memaafkan orang yang pertama tadi. Iya, yang iya, haji tadi yang tidak mau melaksanakan haji. Iya. Karena prinsipnya tidak ada tidak mampu. Kalau misalnya tidak dimulai. Betul itu. Itu. Permasalahannya sekarang kemauan ada atau tidak? Iya, betul. Karena sebentar lagi setelah Sawal ini Dzulqa'dah. Iya. Dzulhijjah. Berangkat haji apalagi? Berangkat sudah haji. Mulai kita siap-siap ini untuk menunaikan ibadah haji. Ustaz Fajrul, saya rasa walaupun sudah haji, masih tetap berkeinginan untuk ibadah haji. Misalnya. Namanya ibadah, Ustaz. Nama ibadah kan diperintahkan Allah ketika kita mampu ke sana, kita akan pergi kan. Begitu? Tapi Ustaz Fajrul sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Iya. Nanti kena kota, menyemak-nyemakin orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Iya. Paling tidak, yang sudah melaksanakan ibadah haji, iya, apa yang diharapkan? Umroh lah. Ustaz Perdana ini baru pulang dari umroh nih Ustaz Fajrul ya. Oh begitu ya. Mudah-mudahan Ustaz Fajrul, saya dan kawan-kawan juga bisa melaksanakan umroh walaupun melaksanakan ibadah haji. Ya. Itu bukti apa? Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik Baitillahil Haram. Iya. Iya. Dan di sini Ustaz, setelah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab dan siksaan itu bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, artinya kufur terhadap kitabullah, dan di samping itu mereka juga membunuh para nabi tanpa alasan, dan hati mereka tertutup. Di akhir ayat itu dari penutup 155, fala yu'minuna illa qalila, artinya Allah masih memberikan peluang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat cerdas ini Ustaz Fadil. Cerdas sekali ayat ini. Pertanyaannya begini Ustaz, kira-kira apa kira-kira rahasianya Allah masih memberikan peluang gitu walaupun banyak orang melakukan bezat. Kalau kita pribadi Ustaz, kalau melihat orang gitu sudah muak kita. Enggak usah dekat lagi kira-kira gitu. Tapi Allah tidak seperti itu. Itulah namanya cerdas. Namanya juga Al-Qur'anul Hakim. Iya, iya. Yang Maha Bijaksana. Jadi ketika itu memang sudah harus dijatuhkan hukuman panis mati, tapi sebenarnya masih ada peluang-peluang untuk bayar dia misalnya, ya kan? Nah, begitu juga ini sudah dipanis bahwa mereka itu guluf, tapi kalau misalnya mana tahu ada ingin berubah, Allah masih membuat peluang untuk berubah. Fala yu'minuna illa qalila, maka kita menemukan ada orang Yahudi yang masuk Islam dan sangat baik Islamnya, Abdullah bin Salam misalnya, pada zaman Nabi, dan itu tidak saja menutup kemungkinan pada zaman sekarang pun kita menemui ada Yahudi yang masuk Islam. Terus gimana hubungannya dengan bulan Sawal ya, Ustaz? Artinya walau Allah sudah memberikan peluang, kalau orang tidak memakai peluang itu gimana Ustaz? Misalnya seperti ini, ada yang ingin minta maaf kepada merasakan bersalah, datang misalnya tidak diterima pula. Gimana pandangan Islam dalam hal ini Ustaz? Ya memang kata dia, memang mudah memaafkan, tapi sakitnya hati ini tak tertahankan. Aduh, kalau Anda lah merasakan bagaimana dia menyakiti. Sampai dibilang begitu kajiannya. Mendalam kali kajiannya itu, Ustaz. masa habis itu enak aja dia datang minta maaf, tak usah ye katanya. Ini namanya masih ada rasa takabur di dalam hati. Oh begitu. Kenapa? Karena apa guna kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita ucapkan itu mengagungkan Allah. Allah Maha Besar. Rupanya Allah kita merasa besar. Diri kita itu saingan Allah. Kita juga rupanya besar. Sehingga kita harusnya mengatakan tak usah ye. Kan berarti masih ada kibria. Kibria uridai kata Allah. Keangkuhan itu, kebesaran itu adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya, maka carilah dunia di luar dunia yang dia tempati. Mau di mana tinggal? Susah lah. Itulah. Jadi permasalahannya bukan masalahnya ketika kita memaafkan orang, kita melihat muka orang itu gak akan selesai. Makanya orang tadi, memang kalau kita lihat muka dia benci kali. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk saling memaafkan. Sebetulnya Ustaz, rahasianya itu kalau orang yang memaafkan itu untuk melatih dia supaya tidak terikat dengan materi kehidupan duniawi ini. Allah, benar sekali. Yang sudah-sudah, walaupun yang sangat kita benci, mampu enggak kita lepaskan ini? Iya. Begitu. Yang senang pun mampu enggak kita lepaskan? Iya, betul itu. Yang benci mampu enggak kita pegang? Makanya kalau yang senang ini mampu kita lepaskan, puasalah kita, sawal, kira-kira begitu kan? Yang benci mampu kita pegang, maafkanlah kesalahan orang. Iya. Artinya keterikatan itu jangan sampai kita mengikat kita artinya. Iya. Dunia ini jangan sampai mengikat kita. Iya, di tengah kita lah yang mengikat dunia. Iya, itu yang paling bagus itu, Ustaz. Artinya dalam bulan Sawal ini, sekeliling kita itu merasakan rasanya enak sekali, tapi kita harus mampu supaya jangan terikat gitu. Maka itulah makna dari fala yu'minuna illa qalila. Yang beriman itu sedikit dari orang Yahudi, tetapi Allah masih memberi peluang, maka kita pun memberi peluang untuk memaafkan orang lain. Jadi kira-kira intinya dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada kita beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kapan pun iman. Bukan saja untuk orang yang berbuat baik. Orang yang tidak berbuat baik masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Karena Allah sudah menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka janganlah sekali-kali kita menjadi orang-orang yang ragu. Iya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, waktu jualah yang memisahkan kita. Saya Fazlul Haq dan bersama saya Ustadz Zainal Arifin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.